tanya semuanya ya yang ada di sini. Ya, masih bareng-bareng. Wakil Kelangan Cibang. Ini yang kamu tunggu-tunggu ya, sayangku. Rungono jere.